السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah maghrib serta para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita awali dengan selalu bersyukur memuji Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Malam ini kita masih diberi waktu bisa hadir sekaligus kita sudah melaksanakan fardhu ain kita, salat jamaah maghrib. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan penuh harapan raja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian selawat dan salam mari terus menerus pula kita menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, mari malam ini kita bergabung kembali beberapa menit sampai waktu Aisyah untuk kita mengkaji hal-hal yang sudah kita pahami, ya setidaknya bisa memperkuat semangat motivasi di dalam meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau juga ada hal yang lupa, terlupa, mungkin bisa saling tazkirah, saling mengingatkan di antara kita dengan Bapak Ibu dan para pendengar sekalian. Malam yang lalu kita sudah memasuki penjelasan sebuah hadis, alaikum bil jamaah, wajib kita sebagai umat Islam ini menjaga kesatuan jamaah. Dan Rasulullah sangat melarang supaya kita melakukan firqah, pemisahan diri dengan jamaah. Kalau kita ingin membuka beberapa buku Imam Al-Ghazali misalnya, Ihya Ulumuddin atau Minhajul Abidin, sudah diringkas. Di situ dikatakan alaikum bil jamaah, maksudnya adalah bersatu di dalam ad-din, dalam agama, dan bersatu di dalam hukum Allah, regulasi Allah, aturan Allah. Ad-din itulah Islam, sebuah penamaan yang Allah berikan dan sekaligus Allah turunkan lewat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Islam. Dari sisi hukum, aturan Allah itulah syariat. Ini terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Gak ada yang lain. Para ulama juga menulis sejumlah kitab, sumbernya Al-Quran dan hadis sunnah. Gak ada dari yang lain. Berapa jilid buku ditulis, kitab, sumbernya Al-Quran dan sunnah. Alaikum bil jamaah, di dalam Islam ini salah satunya ya kita jaga salat jamaah 5 waktu, dan salat jamaah itu merupakan memberi sebuah nilai yang kuat, kekuatan. Itulah kekuatan umat Islam. Maka dalam Islam ini ada masjid, tempat kita berkumpul hari-hari. Kalau di Banda Aceh ini sudah berapa masjid ya? 60 lebih, hampir satu kampung ada satu masjid. Banyak 6 masjid. Kita tidak menjaga masjid itu ya. Kosong, ada orang. Paling-paling Jumatan sebagainya. Ya salat Jumat kita jaga seminggu sekali. Alaikum bil jamaah. Dari sisi syariat aturan, syariat itu jalan. Jalan yang kita lalui menuju kepada Allah. Ada aturan, itulah jalan syariat. Kita lalui. Kita mau ingin jalan yang baik, itulah jalan syariat, Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang yang memisahkan diri dari agama, dari jamaah, dari hukum syariat, itu menjadikan seseorang salah jalan. Dengan kata yang lain, sekarang disebut dengan sesat, ya. Dhalin. Kita sudah jelaskan. Nabi menafsirkan Al-Maghzub Yahudi. Nabi menafsirkan Ad-Dhalin Nasrani. Yahudi Nasrani, kata Allah, dua golongan ini sangat berat sekali menentang Islam ini. Kita lihatlah fenomena hari ini ya. Dan Al-Quran itu memang mengatakan seperti itu. Jelaskan kepada kita sekalian. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, taftariku ummati ala salas wa sab'ina millah kulluhum finnar illa millata wahidah. Rawahut Turmizi. Umatku akan pecah, terjadi firqah-firqah sampai 73 milah, 3 golongan. Ada yang disebut milah ini juga ad-din, seperti disebut dalam Al-Quran millata Ibrahim. Maka disebahkanlah millata Abraham supaya keren, orang tidak menjauhi ya, mudah menerima. Taruh aja nama Milata Abraham. Millah Ibrahim. Dalam Al-Quran, Millah Ibrahim. Millata Ibrahim. Hanifa. Umatku, kata Rasulullah, itu akan terjadi firqah-firqah di akhir zaman. Sampai 73 millah. Kelompok, golongan. kulluhum finnar, semua itu dalam neraka kecuali millah wahidah, kecuali millah yang satu, jadi satu millah Ahlussunnah wal Jamaah. Kadi ditanya, para sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah dia itu jamaah? Alaikum bil jamaah, ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, jamaah itu ialah apa-apa yang aku dan sahabatku berpegang teguh atasnya. Kita lihat penjelasan hadis lain. Ketika Nabi melakukan haji wada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Arafah, itu dijelaskan secara konkret kemana kita harus berpegang. Taraktu fikum amraini lan tadhillu ma intamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih, rawahu Malik. Aku tinggalkan, kata Rasulullah pada haji wada itu di Arafah, hanya dua perkara. Tidak akan sesat siapapun yang berpegang teguh dengan dua hal ini, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya Al-Hadis. Saya kira jelas, gak ada yang ragu-ragu ya, jelas sekali. Yang satu, yang millah, yang selamat, yang 72 itu tempatnya dalam neraka, sesat, bukan jalan Islam yang benar. Bapak-Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dalam sebuah syairnya, karena Imam Syafi'i banyak sekali menghafal syair. Imam Syafi'i ahli bahasa, bahasa-bahasa Arab awal itu di dusun, di mana orang ahli syair dia cari karena bisa menguatkan lughah bahasa. Apa kata beliau? Idza rumta antahya saliman minar radah. Jika kamu ingin hidup selamat dari segala bentuk kehinaan, wa zambuka maghfurun wa irzuka sayyinun. Dosamu diampuni oleh Allah dan kehormatanmu terjaga. Lisanuka la tadhkur bihi aurata amri, maka jaga mulutmu, jangan menggibah orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain dalam hidup ini. Wa kulluka auratu walin nisa'i insuni, semua kamu punya cacat, ada kekurangan, dan semua manusia punya mulut. Sekali kita mengatakan untuk orang, mungkin 3-5 kali orang akan membalas kepada kita. Mana ada orang yang super, gak ada salah? Gak ada, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian. Karena itu, ilmu yang sudah kita miliki sesuai dengan kapasitas kita, ilmu-ilmu yang sudah kita miliki. Malah kalau kita lihat oleh para ulama, itu ada dikategorikan yang fardu, ada ilmu-ilmu fardu'in. Ilmu fardu'in misalnya ilmu pokok di bidang iman. Setiap muslim harus paham ilmu-ilmu yang termasuk fardu'in. Yang pertama, ilmu-ilmu pokok, akidah. Kan harus kita pahami. Kalau enggak, di mana sandaran konstruksi kita melakukan aktivitas ini? Kalau akidah, ilmu-ilmu akaid, ilmu iman tidak kita pahami. Inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah. Kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang sampai kepada kita, kitab Samawi, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Kemudian iman kita, Rasul, 25 Rasul dijelaskan oleh Al-Quran. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan ilmu-ilmu yang pokok. Kalau ini tidak paham, berarti kita belum orang mukmin. Kemudian hari akhir, Yaumiddin, hari akhirat, setelah dunia ini, kita itu yakin. Ya. Jadi lima hal ini, kalau kita tidak kuat, berarti kita gamang keluar dari sistem. Ya. Keimanan kita belum kuat. Kalau ilmu ini kita tidak pahami, karena nanti muncul ada ma'rifah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifah itu kan kita paham, kenal diri kita, siapa kita. Setelah itu kenal Allah, siapa Allah yang menciptakan kita. Dan kita harus panut, takut melakukan hal-hal di luar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saya kira ilmu yang pertama. Maka disebutkan walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Orang-orang yang selalu di dalam kebaikan seperti iman kepada Allah dimanapun dia berada, ya, rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada para malaikat, kepada kitab, dan iman kepada para nabi. Allah menjelaskan seperti itu. Kita perkuat. Tidak ada sesuatu yang tidak benar yang disampaikan oleh Al-Quran. Semua benar. Kita jelaskan Al-Quran itu qat'i, pasti, tidak ada yang diragukan. Wa man yakfur billah wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur, menentang, tidak yakin ada malaikat, maka buat apa sajalah. Padahal Al-Quran juga menjelaskan apa saja yang kita keluar dari mulut, tidak ada yang lepas ya, dicatat. Malaikat Rakib dan Atid, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Yang kanan dicatat yang baik, yang sebelah kiri dicatat yang tidak baik. Kenapa harus kita ragu? Kenapa kita mudah melakukan penyimpangan atau dosa? Mungkin ragu dengan yakin kepada malaikat, iman kepada malaikat. Enggak ada, enggak nampak. Inilah sebuah konstruksi iman, usuluddin, ilmu pokok agama, akidah. Jadi barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia berada pada jalan kesesatan yang jauh dari syariat Allah, dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tadi sudah kembali kepada referensi awal, alaikum bil jamaah, wajib atasmu memperkuat jamaah ini. Satu dari sisi agama ad-din, satu dari sisi syariat, aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus kita ragu ya? Kita harus yakin, hakul yakin ya. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, telah sering disampaikan kisah sejarah masa lalu. Karena Al-Quran itu kan mengungkapkan di samping pokok iman, ancaman, siksaan, juga diceritakan sejarah masa lalu oleh Al-Quran. Antara lain misalnya, bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dia hidup 1000 tahun, dakwahnya luar biasa disampaikan, tapi yang beriman dalam riwayat 70-80 orang, sedikit sekali, keras sekali hatinya, ditentang habis-habisan, malah mereka menyembah patung. Tokoh-tokoh karismatik yang meninggal disembah, dikultuskan, dipuja, tapi enggak yakin, enggak percaya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Karena begitu zalim, ingkar kufur, maka Allah menyuruh, hai Nuh, buat kapal. Kapal besar ya. Pembuatan kapal dalam sejarah yang pertama sekali, Nabi Nuh. Ya. Buat kapal. Ya. Tentu Nabi Nuh kan enggak tahu untuk apa kapal. Buat kapal di darat. Rupanya ada hikmah tersendiri. Dia akan dijelaskan oleh Allah selanjutnya. Ya. Ini dijelaskan di dalam surah Al-Mu'min ayat 27. Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Fa'idha ja'a amruna wa faratan nur. Fasluk fiha min kulli zawjaini isnaini. Allah mewahyukan kepada Nuh, hei Nuh, buat kapal. Anis na'il fulka, buat kapal ya. Di bawah pengawasan Allah. Rupanya mungkin tidak hanya tukang yang ditunjuk oleh Nabi Nuh, tapi juga tukangnya malaikat, sehingga kapal bisa cepat siap. Teknologi belum ada, alat-alat masih kurang, listrik belum ada, manual kerjanya. Tapi dibantu oleh Allah, oleh malaikat, membuat kapal yang besar itu. Fa idza ja'a amruna wa farat tanur, maka ketika datang perintah Allah, wa farat tanur, at-tanur, kalau kita lihat beberapa terjemah tafsir, terbuka seperti cerobong kapal ya, yang luas sekali, terpancar air. Allah alam bisawab, kita enggak bisa bayangkan. Terpancar sendiri, terbuka sendiri tanah. Seperti cerobong kapal yang besar, terpancar sana. Farat tanur. Fasluk fiha min kulli zawjaini isnaini. Ketika terus air, kapal sudah apa? Masukkan sepasang-sepasang suami istri, ya, laki-laki perempuan yang beriman ya. Kalau binatang juga satu pasang betina, satu pasang jantan, sampai penuh kapal itu. Begitulah Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, orang-orang yang kufur dibinasakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man sabaqa alaihil qawlu minhum, kecuali orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah diberi azab kepada mereka. Jangan ajak mereka. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Jangan ngomong, jangan bicara dengan orang-orang zalim. Mereka sudah akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kapal apa, anaknya sendiri kan tidak mau naik. Ya bunaya irkam makna, hai anakku, naik ke kapal ini. Tak mau. Si ada gunung, sana akan naik gunung yang tinggi. Sa'awila jabalin ya sumini minal ma, akan menjaga saya dari banjir ini. Tapi gunung-gunung itu tenggelam. Lah kalau dalam riwayat di bukit Jabal Judi ya, akhirnya kapal itu berlabuh ya. Tadi mana ini? Di Irak ya, Irak. Sekarang lah Kurdi, wilayah Irak. Ya. Sekitar banjir itu Nabi Nuh alaihi salam hidup. Ini dijelaskan dalam surah Hud ayat 44 ya. Armenia, Mesopotamia ya. Itulah semua yang tidak mau apa, yang kufur ya, hancur, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tsunami besar, dari mana muncul ya, wallahu a'lam bisawab, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini terulang kembali, kita enggak bisa mempertanyakan kenapa ini terjadi. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wala tukhatibni fil ladzina zalimu innahum mughraqun. Jangan bicara dengan mereka sepatah pun, hai Nuh. Mereka itu orang zalim, mereka dibinasakan, ditenggelamkan oleh Allah dalam banjir yang besar itu. Semua tenggelam. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahi alladzi najja minal qaumidz zalimin. Ayat ke-28 lanjutannya. Ketika sudah naik semuanya bersama di dalam kapal, maka Allah mengatakan, bacalah, ucapkan alhamdulillahilladzi najjana najja minal qaumidz zalimin. Segala puji bagi Allah, Allah yang sudah melepaskan kami dari kelompok orang-orang yang zalim. Kemudian Allah lanjutkan, wa qul rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Ayat ke-29 Al-Mu'min. Maka katakan doa, baca doa olehmu. Ya Allah, tempatkan kami pada tempat yang penuh berkah. Wa anta khairul munzilin. Dan engkau adalah sebaik-baik pemberi keberkahan. Begitulah Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Allah jelaskan orang-orang yang kufur, orang-orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu yang sudah kita miliki, kita jalankan. Ya, menurut saya, sekedar sedikit kita pahami, kita tahu, itu kita lakukan. Apa yang sudah kita pahami? Ya, kita lakukan. Oh, kita menambah dalam ibadah. Ya. Tidak hanya sholat fardu, 5 waktu, tapi kita berjamaah. Ya. Tidak hanya yang sholat fardu, tambah dengan sunat rawatib, yang mengiringi salat fardu, yang kuat kan 10. Ada juga ghair yang tidak kuat, silakan melakukan. Ya. Tambah dengan sunat duha di pagi hari, ketika matahari sudah terbit panas bumi, 2 rakaat paling kurang. Kita awali hidup ini dengan program salat sunat duha di pagi hari. Baru kita mencari karunia Allah sesuai dengan profesi, skill, pekerjaan kita yang biasa kita lakukan. Coba kalau di Penayung, kalau pagi-pagi di Penayung, kalau orang-orang Cina buka toko, sudah buka toko, doa dulu dia di depan pintu tokonya. Kita berbeda ya. Ya, kita awali dengan sunat duha, dengan bismillah, tawakal tu ala Allah. Mudah-mudahan hari ini Allah mudahkan rezeki, selamatkan dari segala ujian dan cobaan dari Allah. Ya. Di semua agama dia meyakini ada Tuhannya. Menurut keyakinan mereka, dia juga berdoa, dia banyak langganan datang, ya, dan sebagainya, mendatangkan rezeki. Baik, hadirin kaum muslimin sidang jamaah, makanya dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha, sungguh mendapat kemenangan, kata Allah, orang-orang yang selalu menjaga kesucian diri dan menghindarkan dari sifat-sifat tercela dalam hidup ini. Allah tidak mengatakan qad aflaha man ta'allama kaifa kaifiyataha, tapi Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Allah tidak mengatakan qad aflaha man ta'allama kaifiyataha, sungguh mendapat kemenangan orang-orang yang belajar cara-cara membersihkan diri. Tidak, tapi Allah secara konkret tidak lagi belajar, ya. Tapi bagaimana kita selalu menjaga membersihkan diri ini, bukan lagi sisi belajar, ya. Inilah yang harus kita perkuat kualitas dari konstruksi iman kita. Maka Rasulullah mengatakan, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa bertambah terus ilmunya, intelektual, ilmuwan, tapi dia tidak bertambah hidayah, tidak bertambah amalnya kepada Allah, ilmu bertambah tapi hidayah ilmunya tidak bertambah, malah kurang. Lam yazdad minallah illa bu'da. Yakinlah olehmu, kata Rasulullah. Model tipe seperti ini, memang tidak Allah tambah hidayah, tapi semakin jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh, punya kekayaan, bukan dia bayar zakat, malah disimpan, dihitung, jangan kurang uangnya. Gak mau bayar, memberi sedekah, infak, tidak mau memberi wakaf misalnya, gak mau, kurang. Ya. Ilmunya juga begitu, malah semakin sombong. Uang banyak, fasilitas ada, untuk apa ibadah? Na'uzubillah. Summa na'uzubillah. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 72 golongan yang dijelaskan firqah oleh Rasulullah itu dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 72 tempat kata firqah dijelaskan oleh Allah dalam berbagai bentuk kalimat fi'ilnya, 72 tempat. Misalnya juga Allah jelaskan tawaf dalam Al-Quran 7 kali disebutkan. Artinya 7 kali kalau kita tawaf, 7 putaran tawaf. Begitulah mukjizat Al-Quranul Karim ya, di dalam Al-Quran. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, demikian untuk malam ini dan insyaallah kalau Allah memberikan umur dan kesehatan kepada kita, akan kita lanjutkan pada Ahad malam yang akan datang insyaallah. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.